hari ini karena waktu kita memang sudah terbatas. Silakan, Ma. Pemirsa, ketika kita mendapatkan musibah, jangan berburuk sangka kepada Allah bahwa Allah akan berikan azab kepada saya, Allah menyiksa saya, Allah membinasakan saya. Itu salah. Tapi kita hendaknya berbaik sangka kepada Allah. Kenapa diberikan musibah? Allah menguji saya. Kuatkah iman saya? Bersabarkah saya? Bersyukurkah saya dengan nikmat yang Allah berikan? Banyaklah saya berdoa kepada Allah. Jangan sampai kita mengatakan, ngapain berdoa juga gak akan dikabulkan. Itu adalah orang yang sombong kepada Allah. Orang yang disukai oleh Allah. Orang yang merintih ketika dia mendapatkan ujian dari Allah. Dan dia mensyukurinya ketika mendapatkan kesenangan dan kebahagiaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan banyak berdoa, itulah orang yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau itu yang kita lakukan, artinya kita orang yang berbaik sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Terima kasih pemirsa buat Anda yang sudah mengikuti acara ini. Dan mohon maaf kalau ada telepon yang belum sempat terangkat. Jangan lupa untuk menyaksikannya besok, karena kita selalu hadir live dari jam 5 sampai jam 6 ba'da subuh lebih tepatnya, sampai jam 6 selama bulan puasa. Dan kalau Anda ingin langsung menyaksikan Mamah dan AA, Anda bisa berbondong-bondong ke Bandung ya, pada hari Minggu depan. Anda bisa ke sana jam ba'da zuhur. Anda bisa mengikuti Curhat Akbar bersama Mamah Dedeh. Ibu-ibu, kalau ada yang mau ke Bandung dari sekarang, berangkat aja. Jadi dapat yang paling depan ya. Terima kasih ibu-ibu dari Majelis Taklim Al Hasanah sudah hadir di sini dari Cimanggis Depok, yang salah satunya ternyata ada mertua dari salah satu kru Indosiar. Saya tahu tadi ada yang bisik-bisik ya. Dan ibu-ibu dari Majelis Taklim Miftahul Jannah Celeduk Tangerang yang belum tahu logo KTP-nya apa, habis ini diperiksa ya Bu ya. Terima kasih, mudah-mudahan kehadiran Ibu di sini bisa dihitung sebagai ibadah dan diganjar pahala yang sebesar-besar.